saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, sesungguhnya dia telah berada di satu jalan yang sangat jauh membentang. Diibaratkan seperti posisi saya sekarang sedang berada di jalan setapak yang sangat panjang yang tidak berujung. Begitulah sesungguhnya kehidupan manusia. Manusia hidup di muka bumi ini sesungguhnya adalah bagian dari perjalanan yang sangat panjang yang tidak berujung. Ujungnya adalah akhirat. Ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita merenung sejenak. Dulu kita tidak ada. Sekarang menjadi ada. Dulu kita melalui proses tiada menjadi ada. Menjadi ada diawali keberadaan seorang manusia. Saya dan kita semua berada di rahim ibu kita. 9 bulan 10 hari. Kemudian proses berikutnya kita dilahirkan oleh orang tua kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hidup 60-70 tahun. Perjalanan yang kita anggap begitu panjang yang sangat melelahkan. Yang dalam menempuh perjalanan tersebut penuh dengan risiko, penuh dengan ujian. Jalan yang terjal, jalan yang licin, yang jika kita salah melangkah tergelincir ke lubang, ke dalam malapetaka bencana dan neraka. Tetapi barang siapa yang menitik jalan dengan benar, melangkahkan kakinya di tempat yang benar, maka dia akan sampai, walaupun panjang, walaupun berdarah-darah kaki, sampai kepada tujuan kita, yaitu apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala. 60-70 tahun ma'asal muslimin, itu satu di antara bagian proses kehidupan kita. Setelah itu apa yang dilakukan? Kita akan memasuki kehidupan yang berikutnya, yaitu alam barzah. Ketika jasad ini berpisah dengan ruh, itulah namanya kematian. Dan apabila datang kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa ditakhirkan walaupun kita masih ada keperluan, dan tidak bisa dimajukan walaupun satu detik, walaupun kita sudah bosan. Terpisah jasad dan ruh, barulah kita masuk ke dalam alam berikutnya, proses berikutnya, perjalanan yang berikutnya, yakni alam kubur yang disebut dengan alam barzah. Alam barzah, waktu yang sangat panjang, hanya Allah saja yang tahu berapa lamanya. Bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun, bisa beribu-ribu tahun, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai dunia dihancurkan, diistilahkan dengan hari kiamat. Dan hari kiamat tidak berhenti ma'asal muslimin. Hari kiamat pun ada proses berikutnya. Telah dunia dihancurkan, kemudian ada alam kebangkitan. Alam kebangkitan di sana ada alam mahsyar, di mana manusia dikumpulkan oleh Allah taala. Dari awal pertama kali dilahirkan sampai manusia yang terlahir terakhir kali di dunia ini. Kemudian masuk alam mahsyar. Di alam mahsyar ada alam mizan, pertimbangan amal kita. Kemudian ada alam hisab, perhitungan amal. Setelah itu baru ada alam berikutnya, alam sirat. Kita diperintahkan untuk melalui sirat yang dibentangkan oleh Allah di antara kedua tepi neraka. Yang selamat masuk tujuannya, ini akhiratnya Allah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah mendapatkan fauzun azim, kemenangan, kesuksesan yang besar dan hakiki. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk melewati sirat tersebut, dia akan terlempar di neraka jahannam, na'udzubillahi min dzalika. Dan untuk melalui titian itu ma'asal muslimin, tidak cukup dengan uang, tidak cukup dengan harta, tidak cukup dengan pangkat dan jabatan. Allah mengatakan fatazawwaju untuk perjalanan yang begitu panjang. Maka berbekallah. Carilah kita bekal, bawalah kita bekal untuk perjalanan yang cukup panjang, yang penuh dengan terjal, yang penuh dengan jurang, yang sangat licin jalannya. Yaitu apa? Fatazawwadu fa inna khairazadi taqwa. Dan ambillah bekal yang terbaik adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, takwa. Tangan kita, kita jalankan dengan ketakwaan. Kita tidak pegang sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mata, kita jaga ketakwaannya. Jangan melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan, kita jaga ketakwaan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki, jangan melangkah ke tempat-tempat yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bertakwa dari ujung rambut sampai ujung kaki, siang dan malam kita, dimanapun kita berada, dengan istri kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, di jalan, membawa ketakwaan, rasa takut kepada Allah, kita akan selamat, karena kita akan berhati-hati. Takwa itu sesungguhnya orang yang berhati-hati. Kita takut, maka kita bentengi diri kita daripada neraka. Dengan apa? Dengan kehati-hatian. Menjalankan segala sesuatu dengan mizan, timbangan agama ini. Maka kita akan sukses dunia di akhirat. Dan kita akan berhasil melalui titian jalan yang begitu panjang yang tidak berujung dengan bekal, sebaik-baik bekal. Itu apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian renungan kita pada kali yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Wa'afakna wa'ayakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.